Ketika mereka mendapatkan berbagai kebaikan, maka mereka menyandarkan kebaikan itu memang karena sebab usaha mereka. Tapi ketika mereka mendapatkan sayyi'ah, kejelekan, mereka bertatoyur, menganggap sial terhadap Nabi Musa alaihi salam. Mereka beranggapan bahwa kesialan itu datangnya dari Musa, Nabi Musa alaihi salam. Padahal ketentuan, ketetapan sialnya seseorang semata-mata yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka itu mentaati Nabi Musa alaihi salam, mereka akan mendapatkan kebaikan dan kebagusan. Tapi karena mereka durhaka kepada Nabi Musa alaihi salam, dengan sebab itulah kemudian Allah memberikan kejelekan kepada mereka. Tapi mereka meyakini bahwa kejelekan itu datangnya dari Nabi Musa alaihi salam. Satu hal yang harus diperingatkan. Jadi termasuk kalau seseorang itu mendapatkan kesialan, keburukan, yang menetapkan, yang menentukan adalah Allah semata. Tapi itu tentunya dengan sebab. Dengan sebab. Sebabnya karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Juga dalam surat Yasin ayat yang ke-19, ketika Allah mengutus beberapa utusan kepada satu kaum, maka kaum itu tidak mentaati utusan-utusan tersebut. Sehingga mereka mendapatkan kesialan. Mereka meyakini kesialan itu datangnya dari utusan-utusan Allah itu. Maka utusan-utusan Allah itu pun menyatakan ta'irukum ma'akum. Kesialan yang terjadi pada kalian itu karena sebab ulah kalian. Yang menetapkan kesialan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi sebabnya ulah mereka sendiri. Artinya dari contoh dua ayat tersebut, disebutkan dalam kesimpulan atau masailnya di situ sebagai tanbih, agar kita meyakini bahwa kesialan, keburukan itu yang menetapkan hanya Allah ta'ala. Dan ini mengingatkan kita juga istilahnya nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Ibnu Abbas diboncengkan kemudian diberi pelajaran nasihat beberapa kalimat, salah satu penggalan kalimat di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa'lam annal ummata lawit tama'at ala ayadurruka bisai'in lam yadurruka illa bisai'in qad katabahullahu 'alaika. Ketahuilah, seandainya umat ini semuanya bersatu untuk memadorotkan kamu, memberikan kejelekan kepada kamu, tidaklah mereka semua bisa memberikan madorot kepada kamu kecuali madorot itu sudah ditetapkan atas kamu. Rufiatil aklam wajafatis suhuf, telah diangkat pena untuk mencatat takdir dan telah kering lembaran-lembaran catatan takdir. Takdir itu dicatat oleh makhluk yang diciptakan oleh Allah yang namanya al-qalam, pena. Kadang disebutkan dengan al-aklam, pena-pena, karena yang dicatat itu banyak. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, sudah dicatat takdir itu. dan pena pencatat takdir sudah diangkat, tidak ada perubahan catatan lagi. Catatan takdirnya pun sudah kering. Sehingga apa yang dicatat di sana terjadi, pasti terjadi sebagaimana yang telah dicatat itu. Seorang mendapatkan kesialan, madorot, itu sudah ada catatannya dan orang itu tidak bisa menghindar. Hanya saja kita semuanya tidak tahu apakah akan terjadi madorot di depan kita atau tidak. Sunatullah kalau seseorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah akan terhindar dari kejelekan-kejelekan, keburukan. Tapi seandainya toh pun terjadi, itu sebagai ujian. Sudah ada catatan terjadi keburukan pada dia, itu sebagai ujian bagi orang yang beriman. Berbeda dengan keyakinan orang-orang kafir, yang kesialan itu, keburukan itu datang dari selain Allah. Keburukan itu datang karena burung, karena binatang tertentu. Maka kalau seperti itu, keyakinan seperti itu berarti dia terjerumus dalam sirkul akbar. Ada selain Allah yang bisa mendatangkan madarat. Kemudian kalau kesialan itu meyakini datang dari Allah dengan sebab sesuatu yang itu bukan sebagai sebab, maka terjerumus dalam syirik kecil. Mau pergi kejatuhan cicak, terjadi bimbang, was-was, jangan-jangan ada alamat sial. Meskipun dia meyakini nanti kalau dapat sial itu Allah saja yang menetapkan, tapi ini dijadikan sebagai sebab, diyakini sebagai sebab, terjerumus dalam syirik kecil. Dan ini berbahaya, akan bisa menyeret kepada kesyirikan besar. Kemudian asaniyah, kesimpulan yang kedua, nafyul adwa, meniadakan. Nafyu itu apa? Meniadakan atau menolak al-adwa, pelampuan batas, maksudnya penularan penyakit. Ada kesimpulan atau faedah yang seperti itu berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita baca, apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Bukhari Muslim, la adwa, tidak ada penyakit menular. Jadi sesuatu itu tidak bisa melampaui kepada sesuatu yang lain. La adwa, tidak ada penyakit menular. Kesimpulannya yang sudah kita bahas, tidak ada penyakit menular, tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Karena ini dalam rangka membantah orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah tentunya karena tidak beriman meyakini penyakit itu bisa pindah dengan sendirinya tanpa takdir Allah, tanpa ketetapan Allah. Ini tentunya satu keyakinan bahwa selain Allah bisa mendatangkan penyakit. Satu keyakinan yang salah. Sehingga ini dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketetapan Allah, tidak ada. Meskipun kita diperintahkan juga untuk menghindar dari penyakit-penyakit atau orang yang berpenyakit menular, menghindar dari hal itu. Dalam rangka pencegahan, agar kemudian tidak berkeyakinan penyakit itu bisa menular pada diri kita. Karena ketika seorang bergaul dengan orang yang sakit, kemudian dia mendapatkan penyakit yang sama, tertulari istilahnya. Kadang sebagian orang terus berkeyakinan tertulari tanpa ada ilmu ketika itu bahwa yang menetapkan semata-mata Allah. Karena sebab berinteraksi dengan orang yang sakit tadi. Sehingga agar tidak timbul yang seperti itu diperintahkan ya untuk menjauh. Tapi bagi orang tertentu yang menangani penyakit itu, menangani orang yang sakit seperti itu, sangat dibutuhkan dia menangani. Dalam keadaan apa meyakini bahwa tidak ada penyakit menular, dan kalau tertulari itu pun ketetapan dari Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga asalisah nafyut tiaroh, penafian atau penolakan tiaroh. Tiaroh istilah lain dari tatoyur tadi, anggapan sial karena burung. Dalam hadisnya, la adwa wala tiarota. Dan pembahasannya di situ tidak hanya anggapan sial karena burung saja, ya. Anggapan-anggapan sial yang lain sangat bisa memungkinkan, ya. Nama-nama, ya. Lafat-lafat, ucapan, ya. Atau tempat. Hari, bulan, tahun yang dianggap sial, yang dianggap mendatangkan sial ada. Ini dinafikan, ditiadakan oleh syariat. Juga yang keempat, Ar-Rabi'ah, nafyul hamata atau nafyul hamati, penolakan peniadaan alhamah. Sudah kita bahas alhamah sejenis burung hantu. Apa dalam hadis Muslim, ya. Atau Al-Bukhari Muslim, la adwa wala tiarata wala hamata. Kalau tiarah umum burung, kalau hama lebih khusus burung hantu. Sehingga apa yang terjadi pada orang-orang jahiliyah, kalau ada burung hantu hinggap di rumahnya, maka mereka menyatakan na'at ilayya nafsi au ahadan min ahli dari. Jadi burung hantu itu na'at, dia memberi kabar kematian kepadaku tentang diriku. Mungkin diriku akan mati karena ada burung hantu yang hinggap di rumah. Au ahadan min ahli dari, atau seorang dari penghuni rumah ini. Sehingga keyakinan orang-orang jahiliyah yang seperti itu dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala hamata. Tidak ada hamah, tidak ada burung hantu. Artinya tidaklah burung hantu itu bisa menentukan seorang mati atau tidak, sial atau tidak, sama sekali tidak. Kemudian al-khamisah, kesimpulan atau masail yang kelima, nafyus safar, peniadaan as-safar. Para ulama berbeda pendapat tentang as-safar di sini, yang sudah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat. satu jenis ular yang ada di perut ternak atau manusia. Ini sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari penyakit kudis. Dan termasuk ini menular. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud Shofar di situ bulan Shofar. Karena orang-orang jahiliyah menunda bulan haram kepada bulan berikutnya, yakni bulan Shofar. Kalau bulan haram, yakni Muharram. Tidak boleh perang, tidak boleh atau yang semisalnya. Mereka melakukan, kemudian bulan haramnya itu ditunda di bulan Shofar. Karena kalau melakukan sesuatu di bulan Shofar itu akan mendatangkan, sehingga kalau melakukan sesuatu di bulan Shofar akan mendatangkan kesialan. Nah, ini juga dibantah. La Shofaro, tidak ada bulan Shofar. Artinya tidaklah bulan Shofar itu bisa mendatangkan kesialan. Dan dari ahlul jahiliyah, atau ada yang berpendapat bahwa ahlul jahiliyah memang beranggapan bahwa bulan Shofar itu bulan yang mendatangkan kesialan, tidak berkaitan dengan penundaan bulan haram, Muharram kepada Shofar, tidak. Jadi memang murni bulan Shofar itu mendatangkan kesialan. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Sehingga mereka berkeyakinan bahwa bulan Shofar itu bulan sial. Dan ini yang pendapat yang paling mendekati kebenaran. Karena sebagaimana mungkin sebagian anggapan sebagian mereka ada juga hari Rabu yang mereka orang-orang jahiliyah menganggap sial. Termasuk juga bulan Syawal, bulan sial. Maka ini semua dibantah oleh syariat. Mereka orang jahiliyah tidak berani menikahkan keluarganya di bulan Syawal. Secara khusus ini dibantah oleh syariat Islam. Kemudian as-sadisah, kesimpulan yang keenam. Annal fa'ala laisa min dhalik bal mustahabun. Kesimpulan yang keenam, sesungguhnya al fa'lu, sikap optimis, al fa'lu laisa min dhalik, bukan termasuk hal itu, bukan termasuk tatoyur atau anggapan sial, bal mustahabun, bahkan itu disukai, disunahkan. Jadi ucapan-ucapan yang didengar, yang dari ucapan itu memberikan semangat, memberikan sikap optimis, ya itu berarti apa? Al-fa'lu, al-kalimatu thayyibah, ucapan yang bagus. Mungkin ketika seorang mau bepergian, tapi rasanya mungkin berat dan sebagainya, ada dari orang-orang yang mau menghantarkan, dia menyatakan apa, misalkan ma'assalamah, engkau bersama keselamatan. Dia senang mendengar ucapan yang seperti itu, optimis, al-fa'lu, al-kalimatu thayyibah. Kemudian as-sabi'ah, kesimpulannya ketujuh, tafsirul fa'li, tafsir atau penjelasan al-fa'lu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-fa'lu itu al-kalimatu thayyibah, ucapan yang bagus. Ya, contohnya penerapannya seperti tadi. Athaminah yang kedelapan, annal waqi'a fil qulubi min dhalika ma'a karahatihi la yadurru bal yudhibuhu Allahu bitawakkuli. Anal waqi'a fil qulub, sesuatu yang hinggap di hati-hati ini, min dalika dari tatayur itu, ma'akarohatihi la yadurru, dibarengi dia membenci, menolak, menolak tatayur tadi, ini tidak akan membahayakan, la yadurru. Bal yudhibuhullahu bitawakul, bahkan Allah akan menghilangkan hal itu dengan sikap tawakal. Bahkan dari hadis yang sudah kita baca dalam bab ini, yakni hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ada penggalan kalimat wa ma minna illa atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun. Anggapan sial karena burung atau yang semisalnya itu syirik, itu adalah syirik. Tidak ada dari kita kecuali terjadi bisikan. Tidak ada dari kita kecuali, artinya apa? Ada bisikan di hati. Tapi kalau kemudian bisikan, betikan di hati itu dia tolak, ini tidak akan membahayakan, tidak akan memadorotkan. Bahkan ini sama sekali akan hilang ketika seorang itu terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh-contohnya ketika seorang istrinya hamil, ada ular membahayakan yang memang harus dibunuh, bismillah dia bunuh. Meskipun dianggapan banyak orang, kalau istrinya hamil jangan membunuh ular, akan mendatangkan kesialan. Anaknya lahir sumbing misalkan. Padahal ular diperintahkan untuk dibunuh. Bunuh saja, bismillah dibunuh. Meskipun di hati itu ada apa, gambaran sebagaimana pada orang-orang umum, tapi kan dia tolak anggapan seperti itu dan dia bertawakal kepada Allah, maka tidak mengapa, tidak akan memadorotkan. Bepergian hari Rabu atau bepergian tanggal 13, bismillah dia lakukan, tidak mengurungkan hajat niatnya. Atau mau menikahkan anaknya di bulan Muharram, orang Jawa menyatakan apa, bulan Suro. Anggapan banyak orang itu akan mendatangkan kesialan, yang menikah itu tidak akan berbahagia. Padahal itu bukan dijadikan sebagai sebab oleh syariat untuk mendatangkan kesialan. Bismillah dia lakukan, itu tidak akan memadzaratkan. Kemudian atasiah, kesimpulan yang kesembilan, dzikru ma yaqulu man wajadahu, menyebutkan doa yang diucapkan oleh orang yang mendapatinya. Artinya ketika seorang itu mendapati ada bisikan, ada betikan, tatoyur, maka ada tuntunan doa Allahumma la ya'ti bil hasanati ila anta wa la yadfa'u sayyi'ati ila anta wa la hawla wa la quwata illa bika. Atau juga Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada satu kebaikan pun kecuali kebaikan yang ditetapkan oleh Engkau. Dan tidak ada satu kesialan pun kecuali kesialan itu memang ditetapkan oleh Engkau. Dan tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Engkau. Artinya bentuk-bentuk doa yang menuntunkan untuk seorang itu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Apalagi perkara-perkara tadi, perkara-perkara tatayur itu memang bukan sebagai sebab, sama sekali bukan sebagai sebab untuk seorang itu mendapatkan madharat. Sesuatu yang menjadi sebab saja, itu sebatas kita yakini itu sebagai sebab, sama sekali tidak memiliki andil bahwa seseorang itu mendapatkan madharat tersebut. Karena yang memberikan manfaat itu hanya Allah saja satu-satunya. Dan ini mengingatkan penggalan zikir setelah sholat. Dalam penggalan zikir ada kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang Engkau berikan. Jadi kalau Allah mau memberikan sesuatu, kebaikan ataupun keburukan, maka tidak ada yang bisa menghalangi, pasti akan sampai kepada orang itu. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang Engkau cegah. Jadi ada di sana makhluk manusia yang mau memberi kepada Engkau, tapi Allah menentukan orang ini tidak akan mendapatkan, Engkau tidak akan mendapatkan, maka Engkau tidak akan mendapatkannya. Dan kita tambahkan juga, kita harus menguatkan tauhid, selalu mempelajari tauhid untuk kita yakini, untuk kita amalkan. Kita mempelajari, mengerti tentang jenis-jenis kesyirikan untuk kita jauhi dan kita tinggalkan. Itu juga faktor utama untuk bisa seseorang itu terhindar dari tatoyur, anggapan sial. Al-Asirah, kesimpulan yang ke-10, at-tasrihu bi'annat tiyarata syirgun. At-tasrih, pernyataan tegas bahwa tiyarah, anggapan sial karena burung dan yang lainnya itu adalah syirik. Tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, sampai diulang. Tiyarah itu syirik, tiyarah itu syirik. Al-hadiyata asyrata, kesimpulan yang terakhir, yang ke-11. Tafsirut tiyaratil madhmumah. Tafsir atau penjelasan tentang tiyarah yang tercela. Kalau semua tiyarah sih tercela. Hanya saja kalau yang bernilai bagus itu yang diistilahkan dengan al-fa'lu tadi. Al-kalimatut thayyibah, ucapan yang bagus. Nah, ini 11 kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Sebelum kita berpindah kepada bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-28 tentang at-tanjim, dalil-dalil yang menunjukkan tentang masalah perbintangan. Karena masalah perbintangan ini nanti ada kaitannya dengan sesuatu yang bisa mengurangi atau merusakkan tauhid, merusakkan keimanan. Tapi kita tambahkan, kita baca syarah ringkas dari bab Tiyarah yang disebutkan dalam Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Bab Tiyarah wa huwa tasa'um bituyur wal asma'i wal alfadhi wal biqa'i wa ghairiha. Jadi tatayur itu adalah atasya'um, anggapan sial dengan burung-burung. Kalau di masa jahiliyah dulu banyak, di masa sekarang pun banyak. Jadi ada jual beli burung yang inti tujuannya itu nanti untuk menentukan sial tidaknya seseorang dalam melakukan hajat atau bepergian. Ada ya yang seperti itu ya. Wal asma dan beberapa nama. Mungkin ada anggapan nama-nama tertentu kalau diberikan kepada anak-anaknya itu akan bisa mendatangkan kesialan. Sehingga ada di sebagian daerah mungkin orang itu anak kecil ganti-ganti nama. Dinamai Abdullah katanya tidak kuat, ganti apa lagi ya. Sampai akhirnya diberi nama apa, Bejo atau apa. Maaf kalau ada yang sama. Juga wal alfat, anggapan syiar karena lafat-lafat tertentu. Mungkin kalau pada sebagian nelayan itu ada ya. Jadi kalau lagi nyari ikan itu tidak boleh mengucapkan lafat-lafat tertentu karena sial, menyebabkan tidak mendapat ikan katanya. Mungkin bagi yang sebagian nelayan ada yang ngerti hal itu. Wal biqa dan anggapan sial karena tempat, tempat-tempat tertentu. Tapi dulu dalam membahas pembahasan ini ada hadis yang nampaknya itu membolehkan tatoyur, padahal hakikatnya tidak. Yaitu hadis yang sudah pernah kita baca, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. As-su'mu fi thalathin, kesialan itu pada tiga perkara. Kesialan itu pada tiga perkara. Fil mar'ah wadabah wadar, pada istri, perempuan atau istri, kemudian tunggangan, kemudian rumah. Sekilas atau seakan hadis ini membenarkan adanya anggapan sial, adanya tatoyur. Tapi hakikatnya diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tidak. Karena apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, as-su'mu fi thalathin, anggap kesialan itu pada tiga perkara, istri, tunggangan, dan rumah, itu bukan hendak menetapkan adanya tiaroh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud tujuannya di situ bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu terkadang memang ada yang memberikan manfaat kepada pemiliknya, kepada orang yang mendekatinya, tapi ada yang terkadang memberikan madorot kepada orang yang memilikinya atau orang yang mendekatinya. Sehingga hakikatnya tidak hanya istri, kendaraan, ya, tunggangan atau rumah saja, bahkan hampir semuanya, termasuk anak. Ketika seorang memiliki anak, suami istri memiliki anak, ada di sana anak yang baik, dipandang oleh kedua orang tuanya menyenangkan, perilakunya bagus, akhlaknya baik, sehingga bagi pemiliknya, bagi orang tuanya menyenangkan, diberkahi. Tapi ada juga di sana orang tua yang memiliki anak dipandang itu apa, tidak menyenangkan, akhlaknya tidak bagus dan seterusnya. Sama hakikatnya dengan itu juga, mungkin kepemilikan yang lainnya, barang-barang yang dimiliki juga seperti itu. Hanya saja disebutkan tiga tadi, istri, tunggangan, rumah. karena hampir seseorang yang memiliki ketiganya. Kendaraan satu yang sangat dibutuhkan, mesti orang itu memiliki. Rumah, istri juga seperti itu. Sehingga ketika seorang itu teliti, hati-hati, jeli dalam memilih istri, rumah, terus apa tadi, tunggangan, dan dia juga berharap kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan darinya, dia pun akan mendapatkan kebaikan. Apa yang dia miliki menjadi baik, apa yang dia dekati menjadi bagus. Tapi kalau seorang itu sembarangan dalam memilih ketiganya tadi, maka karena sembarangan itu sebagai sebab yang kemudian dia akan mendapatkan madorot atau sebagai sial menghadapi ketiganya tadi. Ya demikian juga anak. Ketika anak itu mencerminkan orang tuanya. Kalau orang tuanya itu bertakwa, ketika dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi dia bertakwa kepada Allah, ya anaknya tentunya akan menjadi baik. Dan sebaliknya, ketika seorang itu nampaknya dia sebagai orang yang baik, bertakwa, tapi giliran dia sendiri dalam keadaan sepi dia tidak bertakwa kepada Allah, lalu tercermin pada anaknya. Ketika orang tuanya itu keras watak sikapnya, anaknya lebih keras lagi, bandel dan susah diatur. Karena sebab, jadi karena sebab. Wa'ghairiha, dan selain itu. Jadi perkara-perkara sial karena burung, nama, lafaz, tempat, termasuk selain itu ya hari, tanggal, bulan, dan yang terus seterusnya. Fana hasyari'u anitatoyuri wadhamil mutatoyirin. Maka pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, melarang tatoyur tersebut dan mencela orang-orang yang bertatoyur. Tidak boleh beranggapan sial datangannya karena perkara-perkara tadi. Wakana yuhibbul fa'la wa yakrahu tiyarata. Dan pembuat syariat, yakni Allah dan Rasulnya, mencintai al-fa'la, sikap optimis, dan membenci tatayur. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, annal fa'ala al-hasanu la yadkhulu fi aqidatil insan wala bi aqlihi. Al fa'lu, rasa optimis itu bagus, tidak merusak, tidak masuk pada akidah seseorang dan akal seseorang. Walaysa fihi ta'liqul qalbi bi ghairillah, tidak ada pula padanya ketergantungan hati kepada selain Allah. Sikap optimis tadi. Bal fihi minal maslahatin nasyati wasururi wa taqwiyatin nufusi alal matalibin nafi'ah. Bahkan padanya ada maslahah, penyemangat, kesenangan, dan kekuatan jiwa terhadap orang-orang yang mencari satu kemanfaatan. Jadi ya contoh-contohnya mungkin wa'alam kurang lebih seperti tadi. Dia mau bepergian, ada yang menyatakan kepada dia ma'assalamah, engkau bersama keselamatan. Atau dia menyatakan ya salim, al-fa'lu itu tadi. Wasifatu dzalika ayazimal abdu ala safarin aw zawajin aw aqdin minal uqudi aw ala halatin minal ahwalil muhimmah. Bentuk hal itu, bentuk al-fa'lu, bentuk optimis. Seorang hamba yang bertekad untuk safar bebagian jauh, ya, untuk menikah, untuk melakukan satu akad, perjanjian dari perjanjian-perjanjian, atau melakukan satu keadaan dari keadaan-keadaan yang penting. Thumma yara fi tilkal hali ma yasurruhu. Kemudian dia melihat padahal itu keadaan yang menyenangkan. Melihat keadaan yang menyenangkan. Aw yasma'u kalaman yasurruhu, atau dia mendengar ucapan yang menyenangkan. Mithlu ya rasid aw salim aw ghanim. Jadi dia mendengar ucapan ya rasid, wahai yang lurus. Ya salim, ya ghanim, wahai yang selamat, wahai yang beruntung. Wa alam, sehingga mungkin dituntunkan apa kita itu untuk banyak mengucapkan ucapan kebaikan kepada saudara kita, ya. Ucapan-ucapan selamat, ya. Itu sebagai ucapan bagus yang muncul dari kita untuk saudara kita. Bisa jadi dengan seperti itu saudara kita itu muncul semangat, optimis. Fayatafa'alu wa yasdadu ta'muhu fi taysiri dzalikal amri alladzi azima alaih. Sehingga dia bertafa'ul, bersikap optimis, dan bertambah tekadnya, semangatnya dalam mempermudah urusan itu yang dia sudah bertekad padanya. Fahadha kulluhu khairun wa atharuhu khairun wa laysa fihi minal mahadhiri syai'un. Maka ini semuanya bagus, pengaruhnya bagus, tidak ada padanya larangan-larangan sedikit pun. Wa amma tiyaratu, adapun tiyarah, fa innahu idza azima ala fi'li syai'in min dzalika, apabila hamba itu bertekad untuk melakukan sesuatu, minal umuri nafi'ah fid dini au fid dunya, melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan agama ataupun dunianya, fayara au yasma'u ma yakrahu, lalu dia melihat atau mendengar sesuatu yang dia benci, atharu fi qalbihi, lalu berpengaruh di hatinya. Kalau yang dia lihat, misalkan apa tadi, kejatuhan cicak, atau kalau yang dia dengar, biasanya bisikan orang, jangan mantu ini bulan suro misalkan, mendengar seperti itu. Atharu fi qalbihi, akan memberi pengaruh di hatinya, ahada amroini, salah satu dari dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, a'dhamu minal akhor, lebih besar dosanya, kejelekannya daripada yang lain. Yang pertama, ayastajiba li dzalika da'i, dia menerima seruan itu. Menerima, wah, kejatuhan cicak ini. Terus dia masukkan ke hatinya, dia terima, ini anggapan sial apa yang akan menimpa ini. Seruan itu dia terima. Fayataruku makana aziman ala fi'lihi, lalu dia meninggalkan apa yang sudah dia tekadkan untuk melakukannya. Atau bil aksi, atau sebaliknya. Sebaliknya. Mau pergi, punya burung apa itu? Digertak, kalau larinya ke kanan, optimis, pergi. Nah, berarti itu dia terima anggapan, apa, tidak ada anggapan sial ini. Fayatatoyyaru bidzalika, lalu dia bertatoyur dengan itu. Fayankusu anil amri ladzi kana aziman alaih. Dia mengurungkan perkara yang dia sudah bertekad padanya. Fahadza kama taro qad allaqa qalbahu bidzalikal makruh. Maka ini sebagaimana engkau lihat, sungguh dia telah menggantungkan hatinya bidzalikal makruh terhadap sesuatu yang dibenci tadi. Hatinya sudah digantungkan di cicak tadi. Alamat sial apa ini? Hatinya sudah digantungkan. Wa yatata'liq, dan pada puncak ketergantungan. Wa amila alaih, dan dia mengamalkan hal itu. Sudah besok lagi saja. Safarnya besok lagi. Ini sudah kejatuhan cicak. Jadi hatinya masalah selamat atau binasa sudah tidak digantungkan kepada Allah, digantungkan kepada perkara tadi. Watasarrafa dzalikal makruh fi iradatihi wa azmihi wa amalihi. Wa azmihi wa amalihi. Dia mengatur sesuatu yang dibenci tadi dalam keinginannya, tekadnya dan amalannya. Jadi sudah berarti keinginan, tekad, amalannya sudah tergantung penuh kepada perkara tadi. Fala syakka annahu ala hadzal wajhi atharu ala imanihi. Maka tidak diragukan lagi. Di atas sisi yang seperti ini, atharu ala imanihi, berpengaruh kepada imannya. Jadi berpengaruh kepada imannya. Jadi terus berarti apa? Masalah selamat atau sial itu tidak lagi digantungkan kepada Allah, tapi digantungkan kepada sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan kesialan, padahal itu bukan sebagai sebab. Wa akhalla bi tauhidihi wa tawakkulihi, dan telah celah, telah ada celah, lubang pada tauhid dan tawakalnya. Tauhid, tawakalnya itu bolong, ada celah. Tsumma ba'da hadza la tas'alu amma sayahduthu lahu hadzal amru min dha'fil qalbi wa wahnihi wa khaufihi minal makhlukin. Kemudian setelah itu jangan engkau tanya tentang apa yang akan terjadi pada dia, tentang urusan lemahnya hati dia, lembeknya hati dia, dan takutnya dia terhadap para makhluk. Jadi takutnya terhadap tadi tanggal 13 hari Rabu Suro, lemah hatinya. Wa ta'alluquhu bil asbabi wa ya'muru lais wa bi umurin laisat asbaban. Dan dia berketergantungan kepada sebab-sebab dan perkara-perkara yang itu bukan sebagai sebab, bukan sebagai sebab. Kan bukan sebagai sebab. Bahwa itu memang sebagai sebab untuk seseorang itu mendapatkan kesialan, sama sekali bukan sebab. Wan kita ukol bihi minta alukihi billah, dan terputus hatinya dari ketergantungan dia kepada Allah. Jadi tidak lagi bergantung, bertawakal kepada Allah. Wahada min dha'fit tauhidi wa tawakkuli, ini termasuk lemahnya tawakal dan tauhidnya. Wa min turuki syirki wa wasailihi, dan termasuk jalan-jalan kesyirikan dan wasilah-wasilahnya. Wa minal hurafatil mafsadati lil akli, dan termasuk hurafat, cerita-cerita bohong yang merusakkan terhadap akal. Kisah mungkin dulu sudah pernah kita sebutkan, ada hotel tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, yang tingkat 13 itu tidak ada. Karena anggapan sial kalau ada tingkat ke 13, itu nanti tidak mau orang ditaruh di tingkat ke 13, sial. Jadi aneh, hotel tingkatnya itu yang ke 13 itu tidak ada. Kamar nomor 13 tidak ada. Itu yang seperti itu merusak terhadap akal. Cerita hurufat kalau angka 13 itu sial. Al-amru tsani, yang kedua, alla yastajiba li dzalika da'i, untuk tidak menerima seruan itu atau tidak menerima terhadap seruan itu. Walakinnahu yu'athiru fi qalbihi hazanan wa hamman wa ghamman, tapi berpengaruh di hatinya sedih, cemas. Jadi dia sudah meyakini bulan Suro itu tidak mendatangkan sial, tidak. Tapi mau menikahkan anaknya kadang ada cemas nih, seperti itu, sedih. Fahadha wa ingkana dunal awal, ini meskipun tingkatannya di bawah yang pertama tadi, lakinnahu syarun wa dhararun alal abdi, ini jelek dan madorot kepada hamba tersebut. Wa dha'ufa liqalbihi wa muhinun litawakkulihi, ini akan melemahkan hatinya dan melemahkan tawakalnya. Warubama asabahu makruhun fadhanna annahu min dzalikal amr, terkadang dia tertimpa sesuatu yang dibenci tersebut dan dia menyangka itu karena perkara tadi. Fakawiyya tatayuruhu, maka menjadi kuat tatayurnya, menjadi kuat tatayurnya. Warubama tadarrajabihi ilal amril awal, dan terkadang meningkat kepada perkara yang pertama tadi. Perkara yang pertama tadi intinya itu syirik besar, ya. Betul-betul mengurungkan hajatnya, niatannya, ya. Dan memang meyakini apa tatayur tadi betul-betul sebagai apa sebab munculnya kesialan, ya. Tidak ada lagi tawakal kepada Allah, terputus, ya. Tawakalnya kepada selain Allah, ya. Itu yang pertama, syirik besar. Kemudian yang kedua ini, ya, meskipun dia tidak meyakini seperti itu, ini bukan anggapan sial, tapi karena ada pengaruh di hatinya, sedih, bimbang, ya. Maka ini ya syar juga, jelek juga apa nilainya. Bahkan bisa mengantarkan kepada yang pertama. Fahadha tafsilu yubayyinu laka wajhu karahati syari' litiyarati wa dhammiha, maka rincian ini menjelaskan kepada engkau sisi dibencinya, dibencinya, dilarangnya oleh syariat terhadap tiyaroh, tatayur atau anggapan sial dan celaan. Wa wajhu munafatiha litauhid wa tawakkul, dan sisi saling menafikan, saling menghilangkan terhadap tauhid dan tawakal. Artinya dengan rincian seperti tadi, kita menjadi jelas sisi kenapa kok tawakal dan imannya itu hilang atau berkurang. Ya karena tadi hati itu sudah beralih, tidak lagi bertawakal kepada Allah dengan penuh, ya, tapi kepada sebab-sebab, ya, yang itu sama sekali bukan sebagai sebab. Ya. Yang sebagai sebab saja tidak boleh. Ya. Sebagaimana untuk mendapatkan manfaat, ya, orang mengkonsumsi obat, mengkonsumsi herbal, ya, memang itu secara syar'i, secara akli sebagai sebab yang dengan itu mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, ya. Tapi seorang tidak boleh bertawakal kepada sebab-sebab itu. Dia meyakini sembuh pemberian kebaikan itu hanya Allah saja. Ini hanya usaha, perintah untuk perintah dilakukan untuk usaha saja, ya. Walaupun terkadang orang ya karena sangat butuhnya, hatinya tuh kadang terpaling, ya. Terpaling ketika itu, ini yang memberikan kesembuhan, ya. Meskipun itu sebab, ikhtiar atau usaha yang dibenarkan, tidak boleh bertawakal kepada itu, ya. Apalagi bertawakal kepada sesuatu yang itu bukan sebab, ya. Sama sekali bukan sebab. Wayan bahi liman wajada sya'an min dhalika wa khawfa antal anta ghalibahu dawa'i at-tabi'iyah ayyuzahida nafsaha nafsahu ala daf'iha, maka mestinya bagi orang yang mendapati sesuatu dari tatayur tadi, dia takut faktor-faktor tadi mengalahkan faktor-faktor tabi'iyah, faktor-faktor tabiat itu mengalahkannya, mengalahkan dirinya, karena mungkin tabiat manusia kadang seperti itu, ya. Ragu, bimbang, ya. Untuk bagaimana an yujahida nafsahu, untuk memerangi jiwanya ala daf'iha, guna menolaknya. Tidak. Ya, jiwanya itu diperangi untuk tidak, ini tidak sama sekali ditolak. Wa yasta'inu billahi ala dzalika, dan dia minta pertolongan kepada Allah atas hal itu. Wala yarkunu ilaiha biwajhin, dan tidak bersandar kepada hal itu sedikit pun.